Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan tentang kekuatan Injil yang berdaulat itu. Saudara-saudara, kali ini kita memperhatikan bagaimana Injil mematahkan kuasa maut. Nah, ini yang akan menjadi pemikiran kita di kesempatan ini. 2 Timotius 1 dan kita akan membaca ayat 9, 10, apa yang dikatakan Alkitab. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang kekasih, menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius yang kedua ini. Bagaimana dia menekankan prinsip Injil yang sangat luar biasa. Tetapi bukan saja prinsip Injil itu, tapi bagaimana dia menghidupinya atau dihidupi oleh Injil itu sendiri. Ini menjadi penting, saudara. Apa yang dikatakan Paulus pertama adalah bagaimana Kristus menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Itu dulu. Panggilan kudus artinya panggilan yang khusus. Panggilan yang membuat kita terpisah dari orang berdosa lainnya. Panggilan yang membuat kita tidak sama dengan orang berdosa lainnya. Karena itu. Barang siapa mengatakan bahwa dia sudah percaya kepada Kristus, barang siapa dia mengatakan bahwa mereka sudah mengalami panggilan Kristus, pasti hidup mereka benar. Kan begitu, hidup mereka pasti sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau tidak bagaimana, Pak? Maka jelas mereka belum merasa apa mengalami panggilan kudus, sekalipun mereka mengaku, sekalipun mereka berkegiatan di dalam gereja, bahkan sekalipun mungkin mereka telah menjabat jabatan gerejawi sebagai pendeta atau apapun. Maka apapun jabatan tidak menjamin, tidak menggaransi, tapi kualitas kehidupan panggilan kudus tampak nyata dalam kehidupan tiap orang percaya. Itu menjadi keunggulan yang luar biasa. Karena itu tidak setiap orang bisa berkata, saya sudah ditebus, saya sudah dilahirkan baru. Itu bisa saja dibicarakan, tetapi iya apa tidak, pasti akan tampak nyata di dalam kehidupan. Karena itulah hidup kita sebuah kompetisi dalam dunia ini. Bagaimana berlomba menjadi lebih baik. Ya, sesuai hidup dengan kehendak Allah. Itulah kompetisinya. Nah, Injil yang menyelamatkan kita dikatakan bukanlah berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, ya, yang dikaruniakan kepada kita. Nah, ini prinsip kedua menjadi menarik. Kalau yang pertama panggilan kudus yang dinyatakan oleh Allah kepada orang yang diperkenannya, dan panggilan itu bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi tujuan Allah. Bukan berarti kalau tujuan Allah itu jadi kamu tidak baik, pasti gak mungkin, bukan? Tapi orang yang berbuat baik belum tentu selamat. Tapi orang yang diselamatkan, yang dipilih, pasti hidupnya baik. Ini harus hati-hati juga, jangan sampai salah paham. Jadi bukan karena kita baik, jadi artinya gak perlu baik. Nanti dulu. Alkitab tidak bisa diperkosa semaunya. Alkitab harus ditempatkan pada tempatnya, proporsinya, dan kita yang akan diadili oleh Alkitab itu. Jadi panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan baik. Betul. Tetapi orang yang dipanggil dan merasakan panggilan kudus pasti hidupnya baik. Harus. Supaya jangan lari kiri, lari kanan, lalu semaunya hidup akhirnya. Karena banyak orang secara tidak bertanggung jawab hidupnya, lalu mengklaim dirinya sudah ditebus Kristus. Ini bukan karena kebaikan. Saya memang tidak baik, tetapi saya orang tebusan. Itu iman saya. Itu sebab saya percaya kepada Yesus. Nanti dulu, saudara-saudara. Ingat, pohon dikenal dari buahnya. Itu juga kalimat Tuhan Yesus. Iya kan? Bahkan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kau tidak masuk surga. Serius banget itu. Nah jadi, panggilan kudus oleh Injil yang dinyatakan kepada orang percaya bukan berdasarkan perbuatan baik, tapi kasih karunia untuk sesuai tujuannya. Apa tujuannya? Alkitab juga mengatakan bahwa Allah memanggil kita untuk tujuan memuliakan Dia, melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Dia. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang seturut dengan kehendak-Nya untuk hal-hal yang memuliakan, meninggikan, mengagungkan Dia. Nah, inilah yang penting untuk dipahami, saudara. Maka dikatakan bagaimana tiap-tiap kita manusia diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Itu nanti ada di 2 Timotius pasal 3, bukan? Tapi bukan kebaikan yang membuat kita dipanggil, tapi panggilan membuat kita menjadi baik. Nah, jangan salah ngerti itu. Jadi tidak karena saudara baik, lalu saudara akan dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara dipilih Tuhan, tidak berarti saudara tidak baik. Jadi baik. Ya, untuk kemuliaan nama-Nya. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami bersama. Bagaimana kemudian itu dikatakan dan bagaimana nilai itu ada di dalam kehidupan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yang oleh Injil itu telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Maka aspek berikut dari panggilan ini adalah dia panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik atau nilai moralitas kita, tetapi berdasarkan kedaulatan tujuan panggilan ilahi untuk supaya kita dilengkapi menjadi orang-orang yang berbuat baik sesuai dengan perintah-Nya, ketetapan-ketetapan-Nya, membuat kita menjadi unggulan, membuat kita berbeda dengan dunia ini. Maka pada orang seperti itulah dikatakan Injil itu mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, mematahkan kuasa maut berarti maut tidak lagi berkuasa atas diri. Nah, ketika maut tidak berkuasa atas diri, artinya apa? Artinya maut tidak bisa apa-apa lagi. Artinya lagi apa? Artinya ketika maut, yaitu dosa, tidak berkuasa atas diri, artinya hidup merdeka dari dosa. Artinya apa lagi? Artinya hidup ya tidak berdosa. Tidak diperbudak oleh dosa. Artinya apa lagi? Pasti hidupnya baik dong. Pasti hidupnya benar dong. Sederhana kan? Nah, karena itu Kristen itu tidak membingungkan. Jadi apa yang dikatakan ya itu yang dilakukan. Iya toh? Kalau saudara bilang cinta Tuhan, pasti saudara tidak cinta harta, kan begitu? Segala sesuatu bisa saudara nomor 2-3 kan demi Kristus itu. Kalau tidak, kan jadi pertanyaan. Karena itu sebetulnya kekristenan tidak bisa memutarbalikkan fakta-fakta itu. Orang-orang Kristen tidak bisa bermunafik ria, berpura-pura cinta kasih, berbasa-basi, oh itu gak boleh diomongin dong, kan gak enak sama-sama orang Kristen. Kadang-kadang kita lucu, kebenaran kok mau ditutupi. Padahal Yesus berkata, nyatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Orang-orang yang benar tidak perlu takut berbicara apapun. Tapi takutlah kalau memang ada punya kesalahan. Nah, itu penting. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, pemahaman di dalam pemberitaan Injil, pemahaman terhadap kebenaran Injil harus dipahami secara penuh. Harus dipahami secara utuh sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, jadi inilah seharusnya panggilan orang percaya yang perlu untuk ditumbuh kembangkan, dan bagaimana orang percaya hidup dalam kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan itu sendiri. Injil itu sudah mengalahkan kuasa maut, dan kuasa maut itu adalah dosa. Karena Injil sudah mengalahkan kuasa maut, karena Injil sudah mengalahkan dosa, maka pasti hidup orang tidak lagi untuk dosa. Hidup orang percaya dalam menjadi abdi kepada Allah yang hidup itu. Hidup orang-orang yang sudah ditebus hidup untuk apa yang menjadi kehendak Allah, tujuan kehidupan itu. Sehingga apa yang dilakukannya, apa yang dijalaninya, menjadi bagian yang terus-menerus diperhatikan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, ini yang mesti kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Inilah hari-hari kita, inilah pergumulan kita, dan inilah jalan kita yang harus kita lakoni. Sehingga kita boleh betul-betul berkelahi dengan zaman, bertanding di kehidupan untuk memenangkan pertempuran. Hidup kita itu harus berkesesuaian dengan kehendak Tuhan tadi itu. Dan Paulus menyadari betul ketika dia mengatakan, untuk itulah aku dipanggil memberitakan Injil itu. Karena itu aku tidak akan pernah malu dengan apapun. Karena apa? Karena yang kuberitakan adalah barang mewah dalam tanda petik. Yang kuberitakan itu barang luxury, barang yang luar biasa. Kan begitu sebetulnya. Itulah gambaran Injil itu. Masa Anda malu toh kalau yang Anda bawa barang mewah, barang berkelas, harta karun? Kan tidak, kan bangga kan, malah sebaliknya. Bisa bawa barang begitu. Begitulah gambaran Injil. Sehingga orang yang memberitakan Injil tidak akan ada malu. Tapi jangan sampai juga tidak tahu malu. Udah salah, nabrak, masih berteriak terus lagi. Bilang benar-benar, padahal hidupnya sendiri sangat transparan. Sangat jelas ngeliat hidup dia jauh dari kebenaran. Ini juga menakutkan. Sehingga jangan mematikan hati nurani sendiri. Karena itu menjadi rawan sekali. Nurani itu harus hidup. Sehingga ada kesadaran pada diri untuk mengendalikan diri hidup sesuai kehendak Allah. Ini perlu, saudara yang kekasih. Karena itu camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana seharusnya hidup kita berkenan kepada Tuhan itu. Bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, inilah kehidupan dan inilah perkelahian dalam hidup ini. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil yang sudah mengalahkan kuasa maut itu adalah Injil yang dinyatakan secara luar biasa kepada tiap orang kepunyaan Allah. Menarik, bukan? Sekarang kita akan memperdalam dulu bagian yang kita katakan tadi. Injil itu adalah panggilan kudus tadi, Bu. Nah, jadi panggilan kudus, ingat, kudus tidak sama dengan itu kudus. Dipisahkan dari itu kudus. Kalau ada sekumpulan barang, salah satu diambil, dipindah ke tempat lain, itu namanya dikuduskan. Sehingga dia tidak ada di tempat yang lama, terpisah dari yang lama. Dan dia harus menjadi berbeda dari yang lama. Nah, dalam Injil itu begitu. Ketika dipindah ada kuasa yang luar biasa tadi. Yang menghidupi, yang dipindah, yang dikuduskan ini. Sehingga dia tidak sama dengan yang lama, berbeda dari yang lama di dalam kualitas kehidupannya. Kenapa? Karena Injil telah mematahkan kuasa maut. Sehingga kalau dulu hidup orang ini melulu untuk hanya keinginan dirinya, melulu hanya untuk tujuan-tujuan duniawi, gimana caranya ya supaya saya bisa kaya, gimana caranya ya supaya saya bisa top, gimana caranya ya supaya saya bisa puas, gimana caranya ya supaya apa yang saya inginkan saya dapatkan. Selalu melulu itu saja menjadi apa yang ada di dalam benaknya, itu saja yang ada di dalam pikirannya. Tidak ada selain itu. Nah, ini akan menjadi kengerian yang luar biasa kalau itu yang terpatri dalam batinnya. Karena itu akan menjadi kesalahan yang fatal setengah mati. Itu tidak boleh hidup, itu tidak boleh ada. Seharusnya yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam pikirannya adalah Kristus. Itu Tuhan, itu bagaimana ya aku melayani dia, bagaimana ya aku menyenangkan dia, bagaimana ya aku hidup di dalam kehendaknya, bagaimana ya aku melakukan apa yang dia mau. Nah, mestinya itu. Kalau itu yang dilakukan, itu yang dijalani, maka akan indahlah hidup itu. Saudaraku yang kekasih, ini yang seharusnya kita pikirkan, ini yang seharusnya kita lakoni. Iya kan? Karena itu akan menjadi amat sangat indah setengah mati. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Inilah pergumulan hidup kita, inilah hari-hari kita yang perlu kita jalani, yang perlu kita lakoni. Sehingga kehidupan itu sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang mengagungkan Dia karena apa? Injil susah maut. Itulah panggilan kudus, terpisah dari, tidak sama dengan. Itu membuat orang Kristen itu berbeda dengan lingkungannya, berbeda dari orang-orang sebelumnya. Itu sebab orang Kristen mudah dikenali. Lah kalau sama gimana, Pak? Orang lain bohong, ini Kristen bohong juga. Ya, orang lain mata duitan misalnya. Lu pendeta juga misalnya mata duitan. Ya tahulah kita panggilan kudus itu belum ada. Kuasa maut belum dipatahkan dari dirinya sehingga hidupnya masih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Loh, emang salah, Pak? Kalau misalnya Mbak Tuan butuh uang. Loh, kita enggak bilang dia salah butuh uang. Hamba Tuhan, saya pun pendeta, saya pun butuh uang. Tetapi mencintai uang, nah itu yang jadi masalah. Membuat itu menjadi tujuan dari segala sesuatu, nah itu masalah. Kalau itu tujuan dari khotbah, tujuan dari pelayanan, nah itu masalah. Kalau itu dianggap sebagai bukti diberkati, nah itu yang lebih serius lagi masalahnya. Karena bukti orang diberkati adalah kehidupannya sungguh jadi berkat bagi orang lain, bukan materi, tapi perilaku dalam kualitas hidupnya. Bukan kuantitas tapi kualitas. Nah inilah mestinya yang kita tumbuh kembangkan. Nah inilah yang mestinya kita perhatikan. Ya. Nah oleh karena itulah panggilan kudus yang bukan berdasarkan kebaikan, panggilan kudus yang bukan berdasarkan nilai-nilai moralitas, melainkan panggilan kudus itu berdasarkan kehendak kedaulatan Allah di dalam tujuan bagaimana menolong menyelamatkan kita dan menjadikan kita murid-muridnya untuk hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang luar biasa. Sehingga hidup kita tidak lagi self-oriented tetapi menjadi God-oriented. Kenapa? Kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut itu, kuasa dosa itu membuat kita selalu self-oriented. Sehingga kita akan memenuhi seluruh apa yang menjadi keinginan diri kita, yaitu keinginan yang sudah dikuasai oleh maut, yang sudah dikuasai oleh dosa, sehingga tiap keinginan kita adalah keinginan yang berlawanan dengan Allah, keinginan yang seakan-akan memuaskan diri padahal sedang membunuh dan menghabisi diri. Sama seperti misalnya, saya bebas ya, saya mau suka-suka, saya mabok, saya ini, saya itu, dan dia lakukan semuanya. Tampaknya dia bebas, tampaknya dia menyenangkan. Tapi waktu dia lakukan semuanya, dengan sederhana kan kita tahu, kalau hidupnya tiap hari mabok-mabokan, minum keras terus ya, limpanya itu pecah di situ. Lama-lama jantungnya kehantam dan seterusnya. Artinya, dia sebetulnya sedang membunuh dirinya secara perlahan-lahan. Kalau dia memakai obat pun sama. Tapi dia pikir dia sedang memuaskan keinginan dirinya. Lalu orang bilang itu keinginan diri yang salah. Kok bisa salah? Kan dari diri sendiri. Nah itu karena dikuasai oleh maut tadi. Sehingga dia tidak berdaya menolak keinginan itu. Tapi ada orang gak begitu, jadi udah benar dong. Benar, dia tidak mabok. Benar, dia tidak berjudi. Benar, dia tidak narkoba. Tapi egoisnya, kesombongannya hidup berpusat pada diri. Oh kalau dia gak sombong ya, terus apa namanya, dia tidak sombong dan dia rendah hati. Benar, tampaknya bagus. Tapi orang yang rendah hati pun bisa sebetulnya hidup dalam kekosongan hati. Hidup mencari-cari arah dan tujuan. Mesti kemana dia melangkah. Dia penuh dengan kegelisahan batiniah ya. Bukan kegelisahan karena gak punya uang. Dia mulai mencari-cari. Jadi semua orang ya, yang jahat memang langsung merusak dirinya. Yang baik juga harus berkelahi dengan batinnya. Itu di luar Tuhan itu. Tapi ketika di dalam Tuhan orang itu dimerdekakan. Sehingga penjara penderitaan pun bisa dipandang sebagai bahagia. Nah, itu kan sudah gak masuk akal itu ya. Cara menilainya kan beda bumi langit itu. Siapa yang bisa menilai seperti itu? Dan itulah Injil. Padahal di dalam Injil itu sendiri mungkin seperti Rasul Paulus kan. Dia menginjili, tapi masih ada orang yang mencemooh dia, memfitnah dia. Dia menginjili, tapi umat itu tidak serta-merta taat. Terus mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Paulus. Banyak yang bengkok juga, bukan? Itu kita lihat dalam pelayanan Paulus. Sampai dia bilang, Alexander kuserahkan pada iblis karena tidak mau digembalakan. Artinya dilepaskan, dibiarkan. Dan dia ditegur secara keras. Ya. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita melihat Alkitab di dalam paparan yang sangat jelas itu hebat setengah mati. Sama seperti Yesus kemudian membiarkan Yudas. Lakukanlah apa yang mau kau lakukan ketika dia mau menjual Yesus. Maut masih berkuasa atas dirinya. Tapi maut tidak berkuasa hidup pada para rasul. Sehingga mereka berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Hidupku Kristus, mati untung. Wow, luar biasa ya. Sehingga mereka memandang maut bukan lagi ketakutan. Justru penantian yang indah. Dan hidup mereka tidak dikuasai lagi oleh maut, di mana gairah hidupannya untuk diri sendiri, tapi untuk mengabdi. Kualitas kehidupannya beda. Jadi bukan sekedar sama seperti orang baik atau orang bermoral. Ini bukan masalah moralitas. Ini lebih dari situ. Di mana manusia batinia dimenangkan, diteguhkan, dikuatkan, dan pengharapan menjadi pengharapan yang tidak tergantikan, tidak terganggukan. Alangkah amat sangat hebatnya. Itu yang harus kita punya. Itu yang harus kita miliki. Sehingga betul-betul hidup kita adalah hidup yang berkemenangan atas maut itu. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan gegap gempita, di mana sukacita kebenaran sorga dinyatakan. Disitulah hidup yang berkemenangan, hidup yang luar biasa, di mana perkelahian kita menangkan, dan akhirnya hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, perhatikan, inilah bagian dari pergumulan kehidupan kesarian. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Saudara siap? Seharusnya. Dan saudara bukan saja harus siap, tapi bisa jadi pemenang. Karena apa? Injil telah mematahkan kuasa maut itu. Sehingga hidup kita untuk Injil itu, hidup kita memuliakan Kristus Tuhan kita, memberitakan Injilnya kemanapun, dimanapun kita ada. Supaya sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Alangkah amat sangat indahnya. Gitulah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pikirkan, kita renungkan kebenaran firman yang ajaib itu. Marilah kita hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Sehingga sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita ada, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bukankah itu menjadi kerinduan kita? Bukankah itu menjadi tujuan dan harapan kita? Puji Tuhan, bersyukurlah. Karena Injil telah mematahkan kuasa maut. Sehingga hidup kita adalah hidup untuk memberitakan kebenaran. Dan mati kita adalah penantian yang menyenangkan. Betapa amat sangat merdekanya. Orang yang tidak dikuasai maut lagi tidak takut apapun. Nah, itulah Paulus dalam pemberitaannya. Yang dikatakannya, dan untuk Injil itulah dikatakannya ya, aku telah ditetapkan sebagai pemberita, ya. Ditetapkan sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebab aku menderita segala sesuatu, tapi aku tidak malu. Aku bersyukur karenanya. Masihkah mental seperti itu, semangat seperti itu ada pada kita? Bukan saja orang percaya, tapi semua kita, entah kita pengurus gereja, entah kita pendeta, entah kita umat. Itukah semangat kita atau sebaliknya? Biarlah kita mempertanyakan tentunya diri kita masing-masing, bukan? Tetapi yang menjadi penting, kalaupun kita belum sanggup, kita berdoa supaya disanggupkan oleh Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali memutarbalikkan arah daripada Injil itu. Sehingganya Injil identik dengan kenikmatan, kenyamanan, di mana kita bisa mendapatkan apa saja yang kita butuhkan, kita inginkan. Karena itu akan menjadi penyesatan yang mengerikan. Semoga kita tak terlibat di sana. Karena jangan lupa, orang yang sudah mengalami panggilan kudus, mereka pemenang yang sungguh. Tapi yang tidak, Anda akan tahu dan bisa terlihat. Sehingga tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Itu kata Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati, sertai, tuntun, pimpin kami dalam tiap langkah kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalamnya, Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Injil yang sudah mengalahkan kuasa maut itu. Kami berdoa, kami memohon. Amin.